faedah. Di sini maknanya apa? Masdariyah dzarfiyah. Berarti takdirnya apa? Muddata adami ifadatiha. Gitu kan. Ka'inda Zaidin Namirah. Contoh. Inda Zaidin Namirah. Ini berfaedah. Ya, mendatangkan mubtada dalam keadaan nakirah berfaedah. Maka boleh. Inda Zaidin Namirah. Karena khabarnya didahulukan. Ya, inna Zaidin Namirah. Mudin wa hal fatan fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana. Wa hal au harfu istifham, harfu atfin, hal harfu istifham. Mabni ala sukun, la mahalla laha min al-i'rab. Fatan mubtada'un marfu alamat rafihi ad-dhamma muqaddarah ala man ala min dhuhri ala alif ala min dhuhriha at-ta'addud fikum jan majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar khabar kama qilun lana fa harfu athin ma isim mausul Manafiyah Khillun mubtada'un marfu alamat rafi ad-dhammah lana jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar wa rajulun wa harfu athin rajulun mubtada'un marfu minal kirami jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin atli rajul indana dzarf muta'alliqun bi mahdhufin khabar wa inda mudhaf wa dhamir mudhafun ilaih. Wa raghbatun mubtada'un marfu'un fil khairi jarun wa majrurun muta'alliq bi raghbah. Khairun khabar mubtada' marfu' wa atifah amal mubtada' marfu' alamat rafi' dhamma dhahir wa akhiri wasukina lid-darurah. Turut syi'riyah. وهو مضاف بر المضاف إليه يزين في المضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تدره هو يعود على أمل والجملة في محل رفع خبر واليقص والعاطفة يقص واللام لام الأمر يقص في المضارع في المضارع مغير الصيغة مجزوم بلام الأمر واللام الجزمية سكون ma naibu fa'il lam ma isim mausul fi mahali rafin naibu fa'il lam afu nafin najazmin maqal yuqal fi'il mudari mughayru sigha majzum bi lam wa naibu falihi domir mustatir fihi jawazan tadiru huwa yaudu ilama wal jumlah lam halal lam ila irab silah mausul. ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفدك عند زيد النامره وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا نجلس يا وهل فتنفيكم فما خل لنا مشني هل فتنفيكم مبتدا datang dalam keadaan nakirah fatan boleh karena berfaedah ya. Bisa berfaedah kenapa karena dimasuki hal fatanfikum kemudian fama khil lana tidak ada teman dekat bagi kami. Ini juga mubtada'nya nakirah khillun. Boleh, berfaedah. Kenapa? Didahului oleh ma'nafiyah. Wa rajulun minal kirami indana. Kemudian rajulun mubtada' nakirah. Boleh. Kenapa? Disifati dengan minal kirami. Wa raghbatun fil khairi khairun. Raghbah mubtada' nakirah. Ya. Boleh. Kenapa? Beramal pada setelahnya. Fil khairi. Wa amal birrin. Kemudian amal mubtada' juga. Boleh. Karena dia mudhaf. Dibafahkan kepada bir. Wal yuqas malam yuqas jelas. Silakan dikiaskan apa yang belum disebutkan. Sudah kita jelaskan. Ya. Rincian penjelasan tentang mengapa mubtada itu asalnya adalah ma'rifah. Ya. Ya kan, kenapa harus ma'rifah hukum asalnya faqih?